Tuku katane prapatan nyalikaning mata waduh karo mangan jangan kegetan sabuaya putra ada bibi production pasti pacar menghilang, cari yang baru. Pacar rasa cilik hatimu, masih ada biaya tanggung-tanggung.